perkasa, langkah pemuda, penyusun gerak, pencak berseri, menjeling darah di ekor mata, terpaut rasa, oi, dalam hati. Alun beralun, terpedu di alun, irama nama tinggal sejarah. Janganlah canggung, hai untuk mengalun, lagu Razafin berkah yang terindah. Kilau bersih. Ku nanti tiada kabar kau beri.